Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi mutahharin wa ashabihi tayyibin. وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بأنواع الطاعات وأكرمنا يا ربنا بترك المعاصي اللهم يا ربنا افتح لنا سبل الخيرات وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك وحسن المعاملة بحبيبك وحسن معاملة بعبادك وحسن معاملة بشريعتك إنك أنت على كل شيء قدير حبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa terus berkumpul di tempat ini, melanjutkan perjalanan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita terus dicatat, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli istiqomah, hingga kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Hadirin hadirat, para pendengar dan para pemirsa, seperti biasa di Ahad pagi ini kita membaca beberapa kitab hadis ya. Kita membaca kitab hadis yang pertama At-Tajridus Shorih, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan biasanya kita sisipkan di antara keduanya adalah fikih, yang insyaallah hari ini pun juga kita sisipkan permasalahan masalah fikih, yang semoga Allah membimbing lidah kami dan semoga Allah membuka hati kita semua untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran dan memudahkan kita untuk mengikutinya, dan semoga Allah menampakkan di mata kita kebatilan sebagai kebatilan dan memudahkan kita untuk menjauhinya. Kepada para asatidz untuk memulai membacanya. Fadhlul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad Habibi Rabbil Alamin, Al-Mab'us Rahmatan Lil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. بجاه النبي والصحب والآلي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. كتاب باب بدء الأذان إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لا شهد الإشاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد الإشاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد الإشاء. Kita masih berada di bab adzan yang pada hari ini kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala bersabda. Nabi berkata, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di genggamannya, di tangannya. Sedikitnya, demi ini sumpah Nabi. Nabi sering bersumpah dengan sumpah ini. Walladhi nafsi biyadi. Walladhi nafsi biyadi. Sebagian walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah. Yang demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Sumpah Nabi. Kemudian yang harus kita fahami sekelumit tentang tangan di sini. Ketahuilah, jika kita menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat yang menyebut tentang anggota tubuh Allah, maka tidak boleh ya kita fahami seperti pemahaman kita tentang anggota tubuh. Jangan terlintas di benak kita Allah bertangan seperti yang Anda fahami. Karena maka dari itu para ulama salafunas saleh, ulama-ulama kita terdahulu, di saat menemukan ayat begini, mereka mengambil dua cara. Muruha, lewat apa hadis semacam ini yang menyebut tangan, menyebut mata, jangan sampai tiba-tiba terlintas di benak kita seperti tangan yang kita fahami. Gambaran Allah, khususnya bagi hamba-hamba yang pernah bersentuhan dengan akidah lain, yang Tuhan mereka divisualisasikan atau digambarkan dalam bentuk patung dan lainnya, itu sangat besar sekali pengaruhnya di saat masuk Islam. Di saat melewati hadis semacam ini akan tergambar Allah bertangan, Allah bermata, Allah berwajah, Allah berini, sehingga tanpa disadari gambaran Tuhan di dalam hatinya adalah tidak beda dengan dirinya, dan itu hakikat syirik. Sementara sudah disebutkan laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun yang Anda ketahui. Anda kenal tangan, Anda kenal mata, Anda kenal, ketahuilah Allah tidak semacam itu. Maka di saat melewati hadis semacam itu atau ayat yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah, maka para ulama mengatakan lewati, jangan dibahas, namanya tafwid. Yang kedua adalah ta'wil. Ta'wil itu adalah dimaknai dengan makna yang pasti dan pasti benar, tidak mungkin salah. Ta'wil itu dimaknai, dikeluarkan dari makna asalnya, tapi diberi makna yang sesuai. Namanya ta'wil. Dan ta'wil itu ada dari para salafunas soleh. Sebagian orang yang tidak kenal salafunas soleh, dia menganggap bahasanya orang salaf tidak pernah menakwil. Banyak kita mungkin ta'wil-ta'wil dari para sahabat Nabi SAW. Bahkan Imam Bukhari sendiri juga meriwayatkan ta'wil-ta'wil yang sangat banyak. Kalau kembali kepada para mufassirin dahulu dan sekarang, semuanya yang benar, yang ikut manhajnya para salafunas soleh, jika melewati ayat semacam ini atau hadis semacam ini, mohon maaf, hadis semacam ini atau ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang berkenaan tentang anggota tubuh Allah, maka mereka menggunakan takwil itu sudah umum. Dan di dalam takwili ini, walladhi nafsi Muhammadun biyadihi adalah walladhi nafsi Muhammadun, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di bawah kekuasaannya. Kalau kuasa Allah tidak mungkin salah. Dan di saat diberi makna yang semacam ini tidak akan berpikir macam-macam. Dan makna ini wajar. Kalau di dalam istilah bahasa Arab namanya majaz. Mereka itu dari awal sudah mengingkari majaz. Mengingkari keindahan dalam bahasa Arab. Majaz. Sebetulnya kalimat di bawah apa demi jiwaku yang ada di tangannya itu bukan berarti harus tangan. Kita pun bisa berbicara dengan sesama manusia. Itu bisa saja kita berbicara dengan sesuatu yang tidak perlu dimaknai dengan makna yang sesungguhnya. Misalnya apa? Semua urusan ada di tanganku. Maksudnya gimana sih? Mana harus datanganku? Oh, ntar tak cari. Urusanmu ada di tanganku. Begitu. Sebenarnya ada orang yang mengingkari majas. Memang orang ya betul-betul dikatakan ya, mungkin ya sebagian orang mengatakan kurang pemahamannya tentang keindahan bahasa Arab. Jadi maksudnya di bawah kekuasaanku. Maksudnya aku yang ngurusi. Semuanya orang ini di, misalnya kalau ada seorang penguasa, ini adalah di bawah dia, semua di genggamanku. Maksudnya apa? Keputusan aku yang ini. Bukan berarti semua orang di bawah genggamannya. Ini adalah mudah difahami makna ini. Jadi ini sedikit sekelumit tentang itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di dalam kekuasaan Allah. Tidak salah kalau dimaknai begini. Siapa yang berani menyalahkan makna ini? Siapa berani mengatakan Allah tidak kuasa atas nyawa Nabi? Dia keluar dari iman. Syirik, kafir. Jadi manhajnya ahli sunnati wal jamaati salafuna soleh adalah antara tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, jangan ditanya. Yang kedua adalah ta'wil. Kemudian, lakot hamamtu, aku telah bermaksud an amura bihatabin, aku memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, fayukhtabu, kemudian diri dipecah-pecah. Kalau yukhtab itu pertama kayu bakar, tapi kalau belum dibelah-belah tidak bisa digunakan, kan masa gelondongan dimasukkan tungku, enggak mungkin. Yukhtab itu adalah jika kayu itu utuh dipecah-pecah. Aku bermaksud untuk memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mengumpulkan kayu, kemudian kayu itu dipecah-pecah untuk disiapkan untuk apa itu? Thumma amuro bisolati, kemudian setelah itu aku perintahkan orang-orang itu untuk melakukan sholat. Fa yu'adzinu laha, kemudian ada satu orang yang berazan untuk sholat. Thumma amuru, kemudian aku merintahkan rajulan, seseorang, fa ya'umun nasa, menjadi imamnya orang-orang yang mau sholat itu. Thumma ukhalifu, kemudian aku keluar dari rombongan ini setelah diadzani, kemudian setelah orang pada kumpul aku keluar mencari ila rijalin, orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Aku cari siapa mereka yang tidak mau melakukan sholat. Fuharriko, kemudian aku bakar alaihim, kepada mereka, buyutahub, rumah-rumah mereka. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Lau ya'lamu, kalau seandainya tahu, ahadukum, orang-orang yang itu meninggalkan sholat itu, yang enggak mau pergi ke masjid itu, annahu, sesungguhnya yajidu, ia bakal menemukan arqan saminan. Arqan itu adalah daging yang nempel-nempel di tulang belulang. Kalau seandainya dia itu hanya menemukan daging yang ada nempel di tulang saja, maksudnya apa? Bukan di masjid dikasih makanan yang dagingnya gede-gede, hanya sisa-sisa daging saja, niscaya orang itu bakal pergi ke sana. Au mirmataini, mirmah itu adalah daging-daging yang berada kurang lebih, daging yang ada di tulang, dalam riwayat dimaknai oleh para ahli lughah, mirmah itu di balik kuku. Ya kalau tahu ya, sapi itu ada kikilnya ya, sepatunya itu ya, kalau dibuka ada dagingnya ya, enak memang itu ya, kenyil-kenyil itu ya, itu mirmah itu kayak begitu. Hah? Yang hasanataini, yang bagus, la syahidal isya'a, niscaya mereka akan menyaksikan sholat isya'. Hadis ini yang dipegang oleh imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, untuk mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib menurut madhabnya. Mereka punya hujah masing-masing. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya sholat berjamaah, dan riwayat ada dari madhab Imam Syafi'i, dan Imam Haddad rahimahullahu ta'ala cenderung bersama Imam Ahmad dalam hal ini. Sehingga beliau dalam buku-bukunya menyebutkan tentang himbauan-himbauan, bahkan hukuman-hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kan, tapi kita harus tahu bahwa di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua pendapat. Yang pertama sunnah ay fardhu kifayah, yang kedua adalah sunnah muakkadah. Nah, yang jumhur adalah Syafi'iyah mengatakan fardhu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Baik, hadis ini diambil oleh sebagian ulama yaitu Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya namanya salat berjamaah hukumnya adalah wajib aini, wajib untuk orang per orang, dan cuman menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib bukan syarat. Artinya jika ada orang sholat tidak berjamaah tetap sah, sebab wajibnya bukan wajib yang menjadi syarat sahnya sholat, tapi tetap sah, hanya saja dia berdosa. Kecuali yang dinukil oleh Imam Ad-Daud Ad-Dohiri, Imam Daud Ad-Dohiri mengatakan wajib dan sekaligus syarat sahnya sholat. Kalau ada orang sholat sendiri maka tidak sah sholatnya. Ini menurut madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan juga pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i yang cukup kuat adalah yang namanya sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan. Adapun menurut madhab Imam Syafi'i yang lain adalah fardu kifayah. Baik menurut yang madhab Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah dalilnya kuat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Aku berkehendak, aku bermaksud untuk sampai aku, lakot hamam tu, sungguh aku sudah berkeinginan. Aku ingin mengumpulkan kayu bakar, disiapkan, kemudian aku datang ke tempatnya orang-orang di luar itu, tak oprak-oprak. Yang enggak mau sholat, tak bakar rumahnya. Nah, ini adalah dari ini difahami oleh para Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang mewajibkan maka bahwa keinginan Nabi untuk membakar karena begitu, karena adalah wajib. Atau difahami bahwasanya keinginan Nabi buat membakar itu menunjukkan bahwasanya perintah ini atau sholat ini adalah bukan main-main. Sebab tidak sampai Nabi Muhammad akan membakar kecuali karena pelanggaran. Sebab yang namanya membakar itu akan memusnahkan harta dan sebagainya. Kalau Nabi ingin membakar berarti hukumnya adalah wajib. Ini yang dipahami oleh Mabab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang besar, ulama besar. Ya begitulah namanya perbedaan pendapat. Tapi dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik yang mengatakan ini sunnah, di sini adalah hamam tu. Nabi Muhammad itu memberikan apa namanya ancaman saja dan tidak pernah terbukti Nabi Muhammad membakarnya. Padahal juga ada waktu itu orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Hanya Nabi Muhammad itu mengancam orang-orang munafik yang masih terus seperti itu karena hadis yang terakhir disebutkan. Lau ya'lamu ahaduhum, kalau mereka tahu tuh orang yang malas sholat itu, tiba-tiba ada kabar di masjid ada makanan loh ya. Ini ada makanan. Niscaya mereka akan melakukan sholat isya. Jadi ini kalau seandainya mereka tahu bahasanya bakal mendapatkan daging yang hanya nempel di kulit, di tulang, daging yang sangat remeh, bukan daging yang gede, niscaya mereka itu akan datang ke masjid untuk melakukan sholat bersama kaum muslimin. Nah, ini ulama madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ini ancaman ini bagi orang yang itu loh, yang malas-malasan itu, yang biasa tidak pernah melakukan sholat. Kemudian madhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah dikukuhkan, kemudian madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka pakai hujah hadis sahih juga diriwayatkan oleh para a'immah termasuk Bukhari, Muslim meriwayatkan tentang sholatul jama'ati afdalu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih bagus daripada salat sendiri dengan 27 derajat. 27 tingkat. Artinya apa? Di saat salat berjamaah itu dibanding dengan ini hanya masalah perbandingan saja. Salat sendiri berarti sah di sini. Sebab untuk menjadi dengan berjamaah diberi 27 derajat. Jadi perbandingan ini perbandingan 1 dengan 7, bukan perbandingan halal dengan haram. Maka ini dipahami oleh para ulama madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i bahasanya ini menunjukkan bahwa keutamaan sholat berjamaah luar biasa. Dan 27 dengan 1 ini, 1 ini bukan sesuatu yang haram. Dan 27 ini bukan adalah sesuatu yang mulia. Tetap semuanya mulia. hanya bahwasannya kalau sholat sendiri dapat 1, kalau sholat berjamaah dapat 2, 27. Jadi perbandingan di sini adalah perbandingan yang baik dengan yang lebih baik, bukan perbandingan antara sesuatu yang baik dan yang batil. Maka ini diantaranya hujjah ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan yang mengatakan sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan, dan juga madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah sunnah. Itu hujjahnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Yang jelas para ulama mereka tidak main-main. Mereka tidak main-main. Yang mengatakan tidak wajib, mereka tahu bahwasanya kalau sudah dikatakan wajib, tentu akan menjadi beban bagi kaum muslimin. Bagi yang mengatakan wajib, Imam Ahmad bin Hanbal, karena memahami hadis ini, karena pentingnya untuk kaum muslimin. Jadi khilaf di antara ulama. Maka sebagian yang mengatakan wajib, Anda dengar. Dan bagus kalau Anda ngikut pendapat ini. Ikut dari urusan sholat berjamaah, saya ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bagus, ikut saja. Biar kita rajin berjamaah dan sebagainya. Akan tapi di saat kita menyaksikan orang kok belum berjamaah, tentu kita harus faham bahwasanya di situ ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, kemudian setelah itu apa? Di saat kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah dalam madhab Syafi'i, anggap saja sunnah yang dikukuhkan, bukan berarti kita itu lalu mengentengkan. Sebab yang mengentengkan itu tidak tahu tentang pahala dari Allah. Yang kenal Allah, yang tahu pahala dari Allah, biarpun itu sunnah, tentu mereka tidak akan membiarkan solat berlalu begitu saja tanpa mereka lakukan dengan berjamaah. Karena 1:27, masya Allah, keutamaan di situ. Kemudian kemudian lebih dari itu, kalau kita ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, pahalanya lebih gede karena menjadi wajib. Intinya jangan sampai gara-gara kita faham bahasanya dilema dalam madhab kita yang imam madhab Imam Syafi'i yang namanya sholat jamaah adalah sunnah, kemudian kita enteng melakukan sholat jamaah lah kalau mau-mau. Oh, tidak. Kita harus bersemangat. Karena apa? Kenal Allah bahasanya ini pahalanya besar. 27. Dan Nabi Muhammad menginginkan seperti itu. Dihimbau oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat. Maka jangan sampai setelah kita mendengar sholat berjamaah adalah sunnah, kemudian yang rajin berjamaah, wang sunnah aja ngapain? Saya kemarin sholat berjamaah karena saya dengar dari ustaz katanya wajib. Sekarang karena sunnah ya saya entengin. Wah, tidak faham keutamaan, tidak faham kemuliaan. Maka Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung bahasanya mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal karena begitu pentingnya sholat berjamaah. Kemudian dengan sholat berjamaah itu mudah diterima oleh Allah. Kalau sholat sendiri, masya Allah. Kalau sholat berjamaah itu borongan. Secara rombongan ini diterima oleh Allah, diangkat semua. Yang enggak khusyuk, dia jadi diterima oleh Allah. Kalau sholat sendiri, masya Allah, ya, godaannya banyak. Jadi berbahaya untuk sholat berjamaah, khususnya bagi kaum pria, sebisa mungkin dilakukan di masjid. Ya, sebisa mungkin. Artinya berusaha Allah membuat peningkatan kita melakukan sholat berjamaah. Ini baik, ini adalah hadis yang kita baca dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang ada di dalam kitab inilah yang banyak digunakan hujjah oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Satu lagi ya Ustaz, kebetulan ini ada sangkut pautnya dengan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi qala 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdhulu salatal fajr bi 27 darajah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, salatul jama'ati, salat berjamaah, tafdhulu, melebihi salatal fadhi, dari salat sendirian, bi 27 darajatan, dengan 27 derajat. inilah yang digunakan hujjah oleh madhab Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian pendapatnya. Ingat bahwa madhab Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah sama sunnah muakkadah. Menurut madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah, ini hujjahnya. Coba dicermati ayat, qala salatul jama'ati, salat berjamaah, tafdulu, melebihi keutamaannya, bukan sesuatu yang fardu di sini. Kalau kalimat tafdulu ini melebihi keutamaannya, melebihi keutamaannya dari salat al-fadhi, daripada salat sendirian dengan 27 kali. Ini makanya para ulama itu kalau melihat hadis itu tidak sepotong-sepotong. Dilihat hadis lain, tadi hadis yang pertama begitu bunyinya, tapi hadis yang kedua begini bunyinya, nanti ketemu hadis yang lain begitu, akhirnya dikumpulkan, kemudian setelah mengumpulkan hadis ditinjau dari kesohehan tidaknya, setelah yakin semuanya soheh, kemudian dipadukan dari dua hadis tersebut atau tiga atau empat hadis, sehingga muncullah fatwa ulama-ulama besar, para madhahib. Imam Ahmad ala haq, benar mereka beliau dengan fatwanya. Imam Malik benar dengan fatwanya. Imam Abu Hanifah benar dengan fatwanya. Sudahlah, pokoknya baik menurut Imam Ahmad yang mengatakan wajib atau madhab Imam Malik, Abu Hanifah yang mengatakan sunnah, dan madhab Imam Syafi'i fardu kifayah dan sunnah, ketahuilah yang jelas, melakukan sholat berjamaah adalah sangat mulia, tinggal mau atau tidak kita. Jangan ribut kita dengan pembahasannya, sholat berjamaah pun tidak. Ini ribut antara wajib dengan sunnah, wajib dengan sunnah, wajib dengan sunnah. Baik, jamaah tidak sampean? Mengikut? Saya jelas wajib dengan sunnah, sudahlah. Anggap saja tidak wajib sunnah. Sunnah itu apa sih? Menjadikan Allah ridho kepada kita, menjadikan Allah nih. Baik, ini saja insyaAllah. Kemudian kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin, yang kebetulan babnya adalah masalah sedikit, masalah khamr. Jadi fikihnya kita masukkan fikih khamr saja, fikih minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dari amin ila angkol. Kita sudah sampai kepada hadis terakhir dari bab satrul aurat, menutup aibnya kaum muslimin. قال المصنف في باب ستر عورة المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة إلى أن قال وعنه رواية كندري أبي هريرة رضي الله عنه أتي didatangkan النبي kepada Nabi, sebab النبي itu aslinya مفعول, makanya kepada, diartikan kepada. Mabni majhul, tempatnya aslinya maf'ul. Utiya didatangkan an-nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamron, telah meminum minuman keras. Syariba khamron, qala Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami, adh-dharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadh-dharibu bina'li, ada yang pakai sandalnya. Wadh-dharibu bithobihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Qala Nabi Muhammad bersabda, la takulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu 'ala alaihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata kramanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahu Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi, orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan, ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, karena kau hinakan dia, sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa anda kau duga? Enggak kau doakan hadakallah, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ahzakallah. Ini termasuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan, awas jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah, bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita, ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik, bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada, wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama. Ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan mengantarkanmu untuk terangkat derajatmu. Jadi tidak ada ulama menghinakan. Tidak usah khawatir. Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun, datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaan. Kemarin sudah disebutkan seorang perempuan yang berzina, seorang budak perempuan berzina sekali, suruh cambuk, kedua cambuk, ketiga cambuk. Setelah itu apa? Nabi Muhammad mengatakan, wala yusarrif 'alaiha, tidak boleh dihinakan, sudahlah. Dipukul itu sudah penghinaan luar biasa. Jangan dicaci dengan lidahmu. Maka hati-hati, jika Anda melihat orang sebusuk apapun, sejelek apapun, jangan sampai latah lidahmu untuk menghinakannya, untuk mengoloknya, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi doakanlah dengan doa-doa yang baik-baik berkenaan dengan minum-minuman keras, masya Allah. Berkenaan dengan minuman keras, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Hukumannya besar. Hukumannya adalah luar biasa, berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan minuman keras. Dan mutlak haram, tidak ada tawar-menawar masalah minuman keras. Dalam hadis Nabi SAW banyak diriwayatkan tentang hukuman-hukuman yang semacam ini. Di antaranya, hukuman bahasanya dia tidak akan masuk surga Allah. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Akun, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mutmin khamrin, dan orang yang hobi minum minuman keras. Minum minuman keras, masya Allah, ngeri. Yang minum minuman, kullu muskirun khamrun wa kullu khamrin haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mutminuha lam yashrabha fil akhirati. Semua yang memabukkan itu haram, dan semua yang memabukkan itu khamr, apapun namanya, enggak penting judul. Judulnya enggak penting, yang penting semua yang memabukkan itu adalah haram. Khamr, dan semua khamr adalah haram. Yang meminum khamr itu di dunia, maka di akhirat enggak mendapatkan bagian minuman enak nanti. Na'udzubillah. Jadi maksudnya di neraka, dan masih banyak ancaman-ancaman bagi orang yang minum minuman keras. Bahkan dikutuk, orang yang minum minuman keras itu ada 9 yang dikutuk, yang meminum, yang menjual, yang membawa, yang meres, yang memasarkan, semuanya satu barisan itu nanti, satu grup. Allah. Nah, ini adalah orang minum minuman keras. Dan tolong diperhatikan, perhatikan anak-anak kita, perhatikan saudara-saudara kita. Pandanglah mereka dengan hati, ya. Karena kasihan zaman sekarang, masya Allah, minuman keras kayak sudah biasa. Bahkan di Indonesia itu sudah dijual. Khususnya di tempat-tempat elit-elit itu, ternyata penjualan minuman keras kelas elit juga sudah biasa. Kami kemarin masuk satu tempat itu, ini apa? Minuman keras. Allah, minuman keras dijual begini? Iya. Allah, yang tanggung jawab siapa ini? Yang tanggung jawab adalah kita semua. Cuman yang paling gede adalah yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan, pejabat, apa, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kalau di kampungnya Pak Ku, kalau ada orang jualan khamr di kampungnya, maka Anda ditanya. Jadi Ku itu sendiri itu sudah besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Segala kemaksiatan yang bisa dihentikan, kok tidak dihentikan, dapat jatah dia di akhirat nanti. Semua kemaksiatan di kampungmu, wahai Pak Ku, yang bisa Anda hentikan dan Anda punya kemampuan karena itu di bawah kekuasaanmu, kok tidak Anda hentikan, maka rekening Anda mengalir terus. Tambah terus tuh rekening akhiratmu tuh. Dosa sang pemabuk, dosa pezina, itu kelas kubu. Bagaimana kelas wali kota? Bagaimana kelas bupati? Bagaimana kelas gubernur? Kalau seandainya mereka tuh berpikir tentang ini semuanya, ditawari jadi gubernur, ditawari jadi presiden, pada mikir tuh nanti. Seperti pernah terjadi pada zaman dahulu tuh ekeran urusan kekuasaan itu di antara para sahabat Nabi dan para tabiin waktu itu ekeran. Karena apa? Ekeran untuk menolak. Karena begitu besarnya tanggung jawab untuk jadi qadhi ceritanya. Untuk jadi qadhi itu ekeran. Karena begitu besarnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau semuanya, barangkali Anda mendengar suara ini, para pejabat atau calon pejabat, jangan tanggung kalau jadi pejabat yang ahli surga. Itu kalimat ini kami sampaikan kepada siapapun yang mau jadi pejabat, jangan tanggung jadi pejabat yang ahli surga. Bagaimana? Berjuanglah untuk Allah. Biarpun seandainya hanya satu periode, tapi periode emas ini masuk surga. Caranya apa? Angkat itu syiar Islam, dakwah besarkan. Kemudian keharaman, pelacuran, tempat mabuk, tempat ini, hentikan semuanya. Sudahlah, selagi Anda mampu, jangan takut resiko-resiko di dunia. Wah, kalau ada seorang bupati, wali kota, gubernur begini, waduh, dicium kakinya sama kita. Belum dicium kakinya saja. Tapi kalau tidak begitu, subhanallah, musibah. Ya kita doakan, musibah, kasihan mereka mengemban jabatan semacam itu. Dan lebih berat lagi adalah para ulama. Jika para ulama duduk dengan pejabat tidak memberi nasihat, maka dia pun juga sama mendapatkan yang. Makanya kami mohon maaf kalau ada pejabat atau calon pejabat duduk dengan saya, itu sok saya nasihati. Maksudnya bukan saya pengen apa, biar saya selamat dulu lah, gitu aja. Ya, kalau ada calon pejabat atau pejabat, ya saya biasanya pesan hati-hati dengan ini. Tolonglah kalau jadi pejabat sekali, tok tidak apa-apa, yang penting masuk surga setelah itu. Ya ini, jangan ini, kemungkaran-kemungkaran tolong dihentikan. Subhanallah, kalau ternyata omongan kami didengar, kemudian kok beliau-beliau itu bergerak, Masya Allah, itu wali yang pakai dasi itu namanya. Dia waliullah pakai dasi dan saya pun selamat. Dan kalau seandainya mereka enggak mau dengar, tapi kan saya sudah menyampaikan ya, saya selamat ya. Makanya ulama itu memang kalau duduk sama pejabat itu tugasnya ngingetkan, bukan minta sumbangan itu loh. Itu memang betul kata Abang Ghazali, kalau sudah dudukmu dengan pejabat itu minta sumbangan, itu menjadikan lemah lidahmu, enggak bisa ngomong halom, bukan haram lagi. Enggak boyeh. Boleh enggak boyeh. Boleh enggak? Jadi enggak fasih omongannya jadinya. Makanya kalau sudah makan duit yang diberikan, nah, makanya kami himbau, ini ada calon kubu, ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, jadi jangan ngasih duit. Tidak saya terima nanti ya. Kenapa? Nanti saya enggak bisa ngomong haram lagi ya. Halam nanti ya. Dan ini semua pendidikan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi duduknya para ulama itu penting dengan para umara, sehingga disebutkan dua orang ini kalau benar-benar dunia ini, pemimpin sama ulama. Kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya dekat kepada ulama, luar biasa. Subhanallah. Ulama dekat sama pemimpin karena untuk meluruskan pemimpin Allah. Sehingga doanya Imam Hasan Basri rahimahullah taala, apa itu? Doanya Imam Hasan Basri sungguh luar biasa indah. Beliau berkata bahwa kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul oleh Allah, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku itu. Kalau pemimpinnya benar, Allah, majelis makmur, pendidikan agama makmur, kemaksiatan berhenti. Dan itu surganya para pejabat. Jadi kalau pejabat itu, surganya sebetulnya banyak. Yang kiai pun susah masuk. Misalnya berkenaan dengan izin-izin kemungkaran ya. Tinggal ditutup saja itu, Masya Allah. Cuman tidak semua pejabat senang surga kelihatannya. Ini masalah. Jadi kita doakan semoga pejabat-pejabat kita senang surga. Mulai dari yang di desa, atau kemudian yang di kecamatan, kemudian yang di kabupaten atau kota madya, gubernurnya dan presidennya, kita doakan semoga mereka adalah orang-orang yang senang surga, sehingga rindu untuk berbuat baik, sehingga di dalam menjalani tugas menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan khamr ini ada sangkut pautnya dengan itu, kekuasaan. Tidak cukup ulama teriak hanya menyentuh hati yang sadar. Tapi ternyata tidak cukup dengan kesadaran ini. Ada hukuman itu yang bisa menghukum hanya pemerintah saja. Karena itu adalah hukumul imamati. Hukum imamah. Kemudian seseorang itu baru dihukum karena mabuk itu tentu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah dia itu berakal. Kedua adalah sudah balek minumnya. Kalau anak kecil tidak bisa dihukum, tapi tetap dilarang. Kemudian dia adalah mengerti keharamannya khamr. Kemudian yang keempat adalah tidak dipaksa. Jadi tidak dipaksa. Yang pertama adalah berakal. Yang kedua adalah dia itu balig. Yang ketiga adalah dia itu sukarela minumnya itu, ya. Sukarela, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa gleg-gleg enggak haram bagi dia, ya. Asalkan dia tetap ingkar. Jangan dipaksa langsung alhamdulillah gitu. Nah, enggak ada sebab kebayangan mau enggak paksa. Jadi dia tidak mau, akhirnya dipaksa. Kemudian dia mengerti keharamannya. Bagi yang enggak ngerti keharamannya, karena mohon maaf mungkin hidup di negeri kafir sana. Sehingga yang namanya minuman keras itu menjadi sajian resmi dalam acara-acara tertentu. Setiap makan keluarga pun kadang-kadang ada secangkir gelas khamar. Lalu bahasa Islam belum mengerti, maka tidak dihukum yang demikian itu. Baru nanti setelah ngerti hukumnya, baru setelah itu kita tegakkan hukum untuknya. Dan yang bisa menghukum adalah para pemerintah saja. Kalau orang-orang pribadi tidak bisa, karena nanti menjadikan kerancuan. Dan baru bisa dihukum kalau dia mengaku satu, atau ditemukan dengan dua saksi. Laki-laki dua melihat dia mabuk waktu negak begini, kemudian ditangkap oleh dua orang. Saya menyaksikan, kami berdua menyaksikan bahwasanya si A telah minum minuman keras. Maka boleh ditegakkan hukum. Hukumannya adalah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dicambuk 40 kali. Dan itu yang ada pada zaman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat Nabi menambahkan menjadi 80 di antaranya. Karena waktu itu zamannya zaman rusak, ternyata kok banyak sekali yang minum minuman keras, sehingga digabungkan antara hukum had 40 ditambah hukum takzir kelebihannya selebihnya. Hadnya adalah batasnya adalah 40. Sehingga menurut madzhab Imam Malik, Abu Hanifah radhiyallahu anhu, hukuman bagi mereka yang mabuk itu dicambuk 80 kali. Tapi menurut madzhab kita Imam Syafi'i 40 kali. Kalau ditambah boleh, tambahannya namanya takzir, mungkin bandelnya kelebihan. Atau sudah diingatkan berkali-kali masih saja, boleh lebih dari 40 kali, tapi 40 kali yang itu adalah takzir dari yang nama, dari pemerintah atau hakim. Menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, antara dua, adalah 40 dan 80. Jadi menurut madzhab kita Syafi'i adalah 40. Dicambuk, subhanallah. Kalau dicambuk sebetulnya ringan, wahai kaum muslimin. Karena hukuman di dunia. Tapi yang mengerikan adalah hukuman di akhirat nanti. Thalathatun la yangdurullahu ilayhim, tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Wa la yadkhulunal jannata, dan tidak masuk surga. Di antara apa disebutkan mutminul khamri, orang yang minum minuman keras. Subhanallah. Sungguh ini sangat mengerikan, minum minuman keras. Semoga Allah menjauhkan dari hal-hal yang semacam itu, mengerikan. Mari kita didik anak-anak kita untuk rasa takut dulu kepada minuman keras. Kemudian pergaulan tolong diperhatikan, kadang namanya minuman keras itu karena pergaulan. Karena kebawa kepada istilah demi sahabat. Cos, yuk kita akhir tahun. Ini tahun baru, ulang tahun. Kita perpisahan kapan lagi, coy? Kalau kita tidak sekarang. Coy itu apa sih? Kapan lagi kalau tidak sekarang, musibah ini. Karena anak mau tidak mau jadi mencoba-coba. Bahkan yang lebih ngeri lagi, wahai kaum muslimin, ada beberapa anak sengaja dipegang oleh sahabatnya lalu dikasih obat itu, sehingga mereka kecanduan. Hati-hati. Makanya ibu itu kalau punya anak, ditaruh di mana? Itu harus tahu pergi dengan siapa. Keras. Dan alhamdulillah ya, itu adalah memang nikmat, Bu. Wahai para anak-anak muda, kalau punya ibu keras itu nikmatnya. Kami itu dulu punya, kami itu punya umi termasuk seperti itu. Jadi keluar mana ini, mau kemana, dengan siapa, itu dikontrol itu. Ya, jadi terima kasih banget kalau kita punya umi keras begitu, ketat begitu. Kalau tidak kan masya Allah ya, apalagi kalau orang bapak apa so adik-adik yang pandai bergaul itu, wah bisa temannya banyak macam-macam itu nanti, mudah ke bawah. Sehingga kalau sudah pergaulan itu unik, kayak orang gila lihat. Ya semoga Allah memberikan kesadaran. Mulai dari potongan rambutnya itu nggak ada yang aneh-aneh, potongan rambut, dandanannya. Coba kadang-kadang kalau kita lewat dia terus astagfirullahaladzim, ya Allah, bapak ibunya di mana? Memangnya banyak bapaknya bisa senyum lihat anaknya begitu? Itu diingatkan bapaknya yang bisa, rambutnya macam-macam itu, kalau ada misalnya konser di mana, ada grup begitu, ajib unik semuanya itu, anak manusia semuanya itu. Cuman dia begitulah, karena bapaknya itu trader. Bapaknya dari awal tidak mengenalkan yang baik. Sudah kadang giliran brutal datang ke kiai, Buya saya menitipkan anak saya. Kiai saya menitipkan anak, sudah bandel baru menitipkan ke pondok, memangnya pondok tempat pembuangan, kan begitu ya. Dididik dari awal, dikenakan tempat yang mulia, tempat yang baik. Kalau masih anak kecil gak protes dia. Kadang-kadang orang tua ini bawa ke tempat yang baik, kalau sudah lepas SMA, bandel, brutal, kurang ajar, baru. Jadi dilatih dari kecil, dari bayi, dibawa ke tempat yang mulia, SD, SMP, SMA. Gak akan bergaul di tempat yang jelek nanti. Dan itu adalah ibadah yang sungguh luar biasa. Anda membawa Kalau naik angkot 2000 plus satu anak 2000, 2000-nya lagi adalah sedekah yang bakal dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah sebagai amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong diperhatikan pendidikan anak-anak kita semuanya. Minuman keras itu karena pergaulan. Hampir tidak ada ibu yang menyuruh anaknya minuman keras. Hampir tidak ada bapak menyuruh anaknya minuman keras. Tidak. Akan tapi karena lingkungan. Lah baru ada seorang bapak menyuruh anaknya minum keras atau menyuruh istrinya minum keras. Karena apa? Karena lingkungan. Ada menghadap kepada kami, kami di lingkungan yang minuman keras sudah biasa, Buya. Jadi seorang suami itu yang membelikan minuman keras adalah istrinya. Kadang-kadang nyuruh anaknya beli minuman keras. Itu sudah biasa, na'udzubillah. Berarti itu daftar menjadi neraka semua. Ada dan tidak jauh dari Cirebon. Itu ada hal-hal kayak begitu, subhanallah. Begitu, iya Buya. Jadi kalau nyuruh anak-anak belikan ini, sudah biasa begitu. Jadi ngelihat bapaknya teler di rumah itu sudah biasa. Kalau ngelihat bapaknya teler sudah biasa, anaknya bakar teler semuanya. Masya Allah. Pernah suatu ketika, pernah di bulan Ramadan, anak-anak muda yang minum minuman keras, barangkali tidak punya duit dan sebagainya, pakai aplosan itu yang sampai mati 20 orang di bulan Ramadan. Allah. Itu tidak hari itu, minuman keras dari sebelumnya. Di daerah mana itu waktu itu? Indramayu ya. Semoga Allah menjaga orang Indramayu. Yang hadir khususnya warga Indramayu yang datang ke sini, insya Allah ahli surga semuanya ini. Kalau kita sebut yang seperti itu, bukan berarti Anda jelek seperti mereka Anda. Ini cerita anak-anak kecil yang waktu itu minum 20 orang atau 25 orang, mabuk, minum aplosan, mati bareng semuanya. Allah, 20 orang di bulan Ramadan. Sudah tidak puasa, minum minuman keras, dan mungkin ada tambahan yang lainnya, na'udzubillah. Baik. Ini apa? Kejadian semacam ini. Karena apa? Itu lingkungannya. Sehingga itu hebat-hebat. Kalau belum bisa minum aplosan, belum hebat kamu. Jawab orang bodoh, orang gila begitu tuh. Tidak cerdas itu. Kalau orang cerdas, tidak mau yang membahayakan. Memang dasarnya, pemikiran lemah itu semacam itu. Jadi kalau sudah dibombong, kalau diangkat-angkat, ayo minum, tambah lagi. Bukan laki-laki lo. Bencong. Kan gitu katanya. Katanya bencong. Wah, enggak minum. Akhirnya minum. Lek. Bodoh. Hanya disanjung begitu saja minum. Dan ini lingkungan, pergaulan. Dan ada kasus-kasus semacam ini. Semoga kita dijaga oleh Allah dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang minum minuman keras. Lah itu yang ketahuan di lapak yang itu, yang mati, yang enggak mati. Itu yang dipermasalahkan. Yang mati kan selesai ceritanya. Enggak bakal mempengaruhi yang lain kan? Ada orang mati setelah itu mempengaruhi kamu harus minum khamr, enggak ada. Yang hidup ini loh yang berkeliaran di sana sini yang harus kita perhatikan. Wahai para pemimpin, tolong perhatikan masalah ini. Minum minuman keras, subhanallah. Sekarang ada geng-geng motor yang mabuk, ini mabuk dan sebagainya, masya Allah. Kita cintai mereka yuk. Kita pandang mereka dengan hati. Kita doakan semoga anak-anak muda yang mabuk-mabuk diberi kesadaran oleh Allah, dirindukan ke tempat yang mulia. Para orang tuanya pun sadar dan memberikan segera menolong anak-anak mereka. Termasuk meningkat kepada sesuatu yang lainnya. Sabu-sabu atau yang lainnya, itu juga sama hukumnya. Semakin besar bahayanya, tentu semakin besar keharamannya. Dan semua itu lagi-lagi karena pergaulan. Dan tidak lepas yang namanya pondok pesantren, pernah kita menemukan beberapa pondok disusupkan oleh orang-orang yang semacam itu. Dan kita pun menemukan waktu itu ada, rupanya memang ada sengaja masuk pesantren, diam-diam mereka memberikan itu, subhanallah. Bahkan ada suatu ketika ada seorang ibu datang ke tempat ini bercerita tentang seorang anak gadis masih umur 13 tahun ternyata sudah kecanduan yang demikian itu. Nah, kalau sudah kecanduan obat tentu yang namanya zina dan lainnya sudah tidak berat baginya untuk dilakukan. Ternyata di dalam pesantren. Tidak di dalam pesantren. Dan ketahuilah bukan kiainya yang salah. Begitulah yang namanya kejahatan ini. Di pesantren saja masih bisa kebobolan. Bagaimana di luar pesantren. Maka dari itu kami himbau kepada bapak ibu untuk perhatian betul dengan anak-anak. Dengan siapa bergaul. Dengan siapa berteman. Dan teman yang paling baik adalah Anda semuanya. Jadi Anda sisihkan waktu yang banyak untuk bersama anak-anak. Ngaji bersama. Kumpul bersama. Ngobrol bersama. Keindahan dalam rumah ya. Jangan ibu ngaji-ngaji sendiri. Pengen masuk-masuk surga sendiri. Anaknya masuk neraka. Enggak apa-apa. Begitu. Nah, ini bawa ngaji anak-anaknya. Perhatikan. Kalau ingin memberi hadiah bukan di saat mereka jago menang dalam urusan catur. Nanti nak kasih hadiah nak. Kalau mau ngaji nak, nanti saya belikan apa. Itu ya. Ngaji nak, kalau perlu tak kasih duit nak. Uang sakumu diambil di pesantren. Jadi kamu boleh ngambil uang saku nanti habis pengajian. Oh baru hebat begitu. Ini. Ma, saya pengen punya duit ma untuk besok sekolah mau uang saku. Enggak ada di pondok. Di rumah enggak ada uang saku. Uang sakunya nanti di pengajian sana. Kok iya? Iya, begitu pokoknya. Biar duitnya jadi berkah nanti ya. Dibimbing dia akhirnya pergi ke majelis. Pokoknya upayakan bagaimana anak kita bisa kenal tempat yang mulia agar mereka selamat. Subhanallah, minum minuman keras. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasir kami haturkan kepada guru kita Buya Yahya yang sudah membacakan kitab Tajridus Shalih dan juga Riyadus Shalihin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil intisari dari apa yang beliau baca. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, maka saat tibalah waktu tanya jawab, maka dipersilakan kepada bapak-bapak dua penanya dengan satu orang satu pertanyaan, dan juga nanti ibu-ibu dua orang juga satu pertanyaan. Dipersilakan kepada bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau menanyakan masalah minyak wangi yang mengandung alkohol itu boleh minyak wangi, mengandung alkohol itu boleh untuk sholat. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, fenomena di masyarakat, apabila ada orang habis pergi haji lalu dia keumumannya memberi oleh-oleh. Harapan kita kalau sudah pergi haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Setelah dia pergi haji, dia lalu membeli oleh-oleh kepada tamu-tamu yang datang. Oleh-oleh tersebut, dia bilang ini oleh-oleh dari Mekah. Ternyata dia beli oleh-olehnya di kota Cirebon ataupun di sini. Itu termasuk memberi oleh-oleh seperti itu, apakah termasuk membohong ataupun tidak? Andai kata dia membohong, berarti baru datang haji sudah membohong. Selanjutnya, apakah habis daripada haji itu ada yang dinamakan idah, dan idah keluar apa? Habis dari haji itu berapa hari dan apa batasan-batasannya idah? Terus orang yang ditinggalkan mati itu pun ada juga idah ataupun tidak, dan berapa harikah batasan-batasan idah tersebut? Hanya itu, mohon penjelasan. Terima kasih. Akhir kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu dipersilakan dua penanya satu orang satu pertanyaan. Baik ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya mau nanya, bagaimana cara menasehati orang yang sudah tercandu narkoba atau obat-obatan terlarang, namun orang tersebut ahli solawatan atau sering pergi ke pengajian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi untuk ibu-ibu. Dipersilakan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan Buya tentang sekarang mau masa kampanye pejabat itu yang mau jadi penjabat suka kampanye itu membagi-bagikan uang, dan setelah menjadi penjabat itu dia janji-janjinya itu bohong. Jadi kalau kita memilih salah satu penjabat itu terus penjabatnya itu memakai uang haram, nah kita yang menerima uang dan juga memilih penjabat itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Buya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah alkohol. Alkohol itu ada dua macam. Alkohol yang memang dibuat untuk dikonsumsi, diminum, itu mutlak haram, karena alkohol itu rohnya khamr dan itu yang memabukkan. Makanya semua jenis alkohol yang bisa digunakan campuran makanan dan minuman itu yang mutlak haram. Mutlak haram. Baik. Jadi tidak boleh kita meminumnya, sesuatu minuman atau makanan yang ada alkoholnya. Jadi alkohol itu rohnya khamr. Masalah keharaman itu lain masalah kenajisannya. Kita harus bedakan. Kita bicara tentang keharaman alkohol. Sebab semua alkohol adalah haram, biarpun hanya 0,5. Kan ada 0,5% atau 1%. Itu adalah haram. Karena apa? Sedikitnya haram, banyaknya juga haram. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Tidak harus mabuk keharaman itu. Tidak harus mabuk keharamannya. Cukup dia minum adalah haram. Dan Allah tidak akan berikan obat melalui yang haram. Kalau ternyata Anda berobat melalui yang haram, ketahuilah Anda tunggu, Allah akan beri penyakit yang gede lagi. Karena Anda tidak ngadu, tidak bergantung kepada Allah. Ini rahasia. Sir ya. Kalau Anda berobat dengan cara yang haram, bisa saja sembuh di tempat itu. Tapi Allah akan Allah ganti dengan penyakit yang lainnya. Kenapa? Anda telah mengambil sesuatu yang menjadikan Allah murka. Jadi, kecuali darurat, kata dokter manapun, obatnya adalah minum alkohol. Tapi ada enggak kayak gitu tuh? Misalnya kata dokter, atau kalau enggak pakai alkohol, Pak, mati kamu nanti ini. Harus. Ini. Kalau sudah seperti itu, lain. Darurat. Darurat itu sampai mati. Baik. Kemudian masalah digunakan untuk minyak wangi dan sebagainya, itu bagaimana hukumnya? Selagi yang namanya minuman keras itu haram mutlak. Kalau dikonsumsi masuk ke mulut, selesai ya. Haram ya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Cuman kalau mengoles, teroleh apa di baju dan sebagainya, bagaimana hukumnya? Kebanyakan ulama empat madhab mengatakan itu najis. Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya para ulama besar ini mengatakan bahasanya khamr itu najisnya maknawi haram. Najisnya najis maknawi, banyak haram meminumnya. Dan najisnya juga najis hissi, kalau kena baju tidak sah untuk sholat. Khamr. Jadi khamr di baju tidak sah untuk sholat. Khamr di tangan tidak sah karena najis. Ini menurut kebanyakan ulama empat madhab. Baik. Kemudian minyak wangi pun tidak lepas dari ini. Jika benar yang digunakan minyak wangi campurannya adalah alkohol yang biasa dikonsumsi. Kalau memang benar yang dipakai minyak wangi itu adalah campurannya alkohol yang biasa dikonsumsi, maka sama hukumnya adalah minyak wangi itu adalah najis menurut empat madhab. Cuman selagi ini bukan berkenaan dengan haknya manusia, bukan seperti ngambil duit zakat dan sebagainya, bukan seperti makan riba haram-haram berat yang sudah jelas itu, atau bukan kita mencuri, bukan makan harta zakat, bukan hartanya orang lain, maka dalam hal ini bolehlah kita mengambil pendapat yang lemah urusan tentang najis dan tidaknya najis. Kalau masalah dimakan haram jelas ya, selesai. Jadi ada dua masalah, hukumnya memakannya sama hukumnya kalau kita menyentuhnya. Hukum menyentuhnya menurut empat madhab juga najis, selesai. Tapi ada sebagian ulama mengatakan najisnya maknawi, secara zahir enggak najis. Kalau baju kita kena alkohol atau minuman keras tidak apa-apa. Itu ulama besar juga. Kalau di dalam imam dalam madhab Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i yang amat besar Imam Muzni atau Imam Muzani, itu juga mengatakan bahasanya tidak. Bahkan ada seorang mujtahid besar yang sepangkat dengan Imam Syafi'i, namanya Rabi'atul Ra'i. Beliau berpendapat bahwasanya najisnya khamr dan sejenisnya, najisnya khamr dan yang sejenisnya alkohol dan yang lainnya, itu adalah najis maknawi. Maksudnya haram diminum dalam bentuk apapun, selesai. Tapi kalau kena baju dan sebagainya, tidak. Maka menurut pendapat yang ini, kalau kita katakan bahwa yang namanya minyak wangi itu alkohol, ya alkohol yang biasa dikonsumsi, yang bisa dimakan itu, maka hukumnya haram memang kalau diminum, jelas ya. Masa minum minyak wangi juga. Akan tapi untuk bersentuhan dengan kulit baju yang digunakan untuk sholat, menurut empat madhab adalah sama najis, tapi ada kemudahan. Yaitu menurut Rabi'atul Ra'i, menurut Imam Muzaini dalam madhab Imam Syafi'i, dan juga Imam Syaukani ya, dari asal madhab Zaidi yang taharrar menjadi mujtahid juga, mengaku mujtahid. Itu mengatakan bahwa yang namanya alkohol itu najis yang maknawi. Pokoknya jangan diminum saja. Kalau hanya kena bajumu dan sebagainya, itu dimaafkan, tidak ada masalah. Itu menurut sebagian ulama kecil. Karena ini adalah bukan masalah ngambil haknya orang lain, maka jangan terlalu kenceng-kenceng. Kalau tiba-tiba Anda disemprot sama orang minyak wangi yang ada alkoholnya, ya jangan astaghfirullahaladzim, begitulah. Karena ada pendapat ulama. Yang jelas begini, pendapat yang adil adalah kalau Anda membeli minyak wangi, jangan membeli yang ada alkoholnya. Tapi kalau Anda diberi oleh orang-orang yang ada alkoholnya, ya enggak apa-apa, diterima. Agar senang hatinya. Ini adalah masalah-masalah, bukan masalah mengambil haknya orang lain. Cuman kalau meminum, mutlak tidak diperkenankan. Ya, cuma ulama, minumnya enggak boleh. Biarpun menurut Imam Muzni dan Imam Rabi'atul Ra'i, minumnya tetap tidak boleh. Lebih dari itu, waktu kita bertanya dan kita melihat dari keterangan-keterangan, rupanya alkohol yang biasa dikonsumsi itu bukan alkohol yang digunakan oleh untuk minyak wangi. Itu hanya istilah saja, namanya alkohol-alkohol apa, nama etanol, metanol, semacam itu. Yang jelas yang digunakan minyak wangi itu mustahil untuk bisa diminum. Sebab kalau orang minum alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu langsung buta. Karena memang bukan untuk diminum. Jadi itu dibuat memang bukan untuk diminum. Apalagi didukung dengan ini. Diminumnya tetap haram. Karena merusak kan. Adapun bersentuhan dengan kulit, bisa saja kita mengambil pendapat bahasanya itu tidak najis. Selesai ya. Alkohol yang ada di minyak wangi, kebanyakan ulama mengatakan najis. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak najis. Maka pendapat adil. Kalau ibu bapak beli, ambil yang tidak ada alkoholnya. Tapi kalau disemprot sama orang atau dikasih yang ada alkoholnya, nyantai saja. Ikut Imam Rabi'atul Ra'i dan Imam Muzni dan yang lainnya. Jadi nyantai saja. Ucapkan terima kasih. Ya gitu. Jadi jangan sok begitu. Bikin hati gak enak. Sok bener ya. Ini pendapat. Tapi kalau urusan ngambil hartanya orang lain, jangan macam-macam. Pendapat yang lemah, jangan diambil. Kalau untuk mengambil haknya orang lain, pendapat yang kuat tok. Urusan haknya orang. Baik, hadiah haji. Ada orang pulang haji karena gak bisa membawa hadiah dari sana, beli di Tegal Gubuk. Sama di Panjunan. Belinya sebelum berangkat haji. Nah, akhirnya waktu pulang haji dibagi-bagi. Bagi-baginya boleh. Yang gak benar adalah ngomong, ini dari Mekah. Bohong. Nah, ya. Bohong, gak usah lah. Bagi saja sudah diam-diam. Kenapa harus ngomong dari Mekah? Ya, jangan berbohong lah memberi hadiah. Jadi bagi saja begitu. Dan memang itu yang salah itu adalah kebiasaan. Yang salah itu yang titip. Yang titip. Ya, orang yang haji satu yang titip orang 50. 100 kadang-kadang. Semua tetangganya titip. Titipnya tasbih. Satu tasbih kali 100 itu berapa kilo sudah? Nah, titip sajadah. Banyak di Indonesia sajadah. Tasbih banyak. Makanya kalau ada orang naik haji jangan titip. Anda ngerepoti itu. Jangan titip macam-macam. Titip doa paling hebat itu. Titip kerudung, titip ini. Itu kerudungnya, itu adalah kerudung dikirim dari Tanah Abang sama Tegal Gubuk. Balik lagi ke sini. Orang Mekah, orang Saudi tidak bisa buat, tidak bisa jahit. Yang jahit orang Indonesia sama orang Cina sana. Nah, mau belanja di sini. Tasbihnya pun sama, buatan Jepara. Ya, tasbihnya itu. Jadi jangan merepotkan. Jadi enggak usah bohong. Kalau ada orang naik haji, pulang, bagi-bagi hadiah, bagi aja. Kalau hadiah dari Indonesia, bilang saja Indonesia. Cuman mungkin kalau hanya untuk menyenangkan hati mereka, ya belilah yang dari Mekah. Pas giliran Mekah, ini dari Mekah. Ini diem, diem, diem. Yang dari Mekah, gitu ya. Kan enggak bohong, yang dari Mekah, Mekah beneran. Jangan bohong, gitu. Bohong tidak diperkenankan. Baik, kemudian masalah iddahnya orang haji enggak ada, Bu. Habis pulang haji, besok kerja juga boleh. Cuman, karena biasanya orang haji ini didatangi oleh tetangga, sanak, saudara, kerabat, diupayakan janganlah kalau habis haji langsung pergi, nanti tamunya pada gak ketemu kan gitu ya. Cuman tidak ada aturannya. Enggak ada, enggak boleh keluar. Gimana? Sudah hajinya 40 hari, liburnya 40 hari, kantornya gajinya utuh 3 bulan, kan kacau. Bagaimana ini? Itu kan pegawai negeri 3 bulan, cutinya pertama cuti haji, setelah itu cuci iddah yang 40 hari lagi ini, 40 tambah 40, 80, kan hampir 3 bulan, wah kacau ini. Gak ada, habis pulang haji langsung kerja. Karena apa? Agar halal rezekinya ya. Itu jadi gak ada iddah yang kayak itu. Lah kalau ada suami meninggal, baru ada iddah. Seorang wanita ditinggal suaminya meninggal, maka dia harus menanti 4 bulan 10 hari. Kalau bapak-bapak, ibu yang meninggal, gak ada iddah. Kecuali bapak-bapak, memang ada dibahas. Ada seorang bapak iddah, ya, tidak boleh menikah lagi. Seorang bapak punya iddah itu kapan? Jika mempunyai istri keempat, yang satu dicerai, sebelum masa iddahnya istri selesai, maka belum boleh nikah lagi. Itu baru. Itu toh, istrinya empat. Yang satu dicerai. Selagi masih masa iddah, berarti kan seolah-olah masih dalam ikatan nih, nikah. Berarti ini bapak ini gak boleh nikah lagi sebelum selesai iddahnya. Jadi laki-laki beriddah itu gambarnya cuma satu tok. Yang beristri empat, yang satu dicerai, dalam masa iddah, maka istri meiddah, suami juga iddah. Tapi kalau tidak, istrinya satu, kok cerai? Apa iddah, mohon maaf. Ya iddah ini sama, iddah. Iddah. Iddahnya masa menantinya adalah, ada. Kalau meninggal, juga begitu. Kalau meninggal, seorang istri saja yang ada masa menanti 4 bulan 10 hari. Itu saja Bu ya. Kalau iddah itu baru, kalau orang meninggal baru benar. Kalau haji tidak ada. Ada orang minum minuman keras, obat-obatan, tapi sering sholat, sering ngaji. Masya Allah, subhanallah. Semoga dengan sholat dan ngajinya itu diberi kesadaran. Karena tidak semua yang datang ke tempat ini sempurna, kan begitu, ada kekurangannya. Maka kita doakan yang datang ke majelis ini kok sama suami masih kasar. Ada kan Bu? Coba angkat tangan. Sudah ngaji padahal. Sebab ada yang cerita katanya Bu Haji itu senang ngaji, tapi sama suaminya Masya Allah kurang ajar. Ya Allah. Masih lumayan ngaji, semoga besok tidak begitu lagi Bu ya. Dosa. Bisa saja pahala ngajinya habis gara-gara ibu kalau ngomong sama suami kasar. Rupanya tidak gitu toh, ada bapak-bapak ada ngomong, aduh itu Pak Bu ya, itu suami itu rajin ngaji tapi sama istrinya suka mukul tuh, ngomong kasar. Bapak-bapak sadar, bisa amal baikmu yang ada di sini habis gara-gara berbuat dolim kepada istri. Sama yang sudah hadir ke pengajian kok masih minum-minum keras, tingkatkan. Alhamdulillah Anda masih bisa hadir. Yang mabuk itu, Anda bisa hadir, semoga Allah mengampuni Anda. Akan tapi takutlah kepada Allah. Iya, kalau Anda mati pas di majelis kayak begini. Kalau mati waktu mabuk, la yasrabu syaribul khamri hina ma yasrabu wa huwa mu'min. Peminum minuman keras, waktu minum minuman keras itu hilang imannya. Kalau dicabut saat itu, artinya dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Jangan ngentengin dosa. Jadi tadi tanya bagaimana kita mengingatkan orang yang sudah minum minuman keras, yaitu sudah diingatkan itu. Sholat, rajin, ngaji rajin, tapi sering minum minuman keras. Dia ingatkan agar takut kepada Allah. Nah, tapi masih lumayan ya, masih mau nggak? Ngaji, sudah minum minuman keras gak mau ngaji. Kadang-kadang perang sama pengajian, musibah. Waduh, nerakanya dalam benar tuh. Maka kita doakan, jika ada di antara yang hadir, masih banyak kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, kami doa, kita doa untuk mereka semua. Semoga Allah mengangkat derajatnya, dibencikan kepada kemungkaran tersebut, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersangkutan takutlah kepada Allah. Dosa itu mengerikan hukumannya, menakutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pejabat yang bagi duit, kemudian menjanjikan nanti kalau sudah jadi mau begini-begini, itu benar enggak janji gitu tuh? Benar atau tidak benar sih? Kalau sudah jadi bagaimana? Lupa ya. Sebetulnya itu bukan pejabatnya yang salah. Kita itu sering dibohongi mau. Itu berarti yang bodoh kita, bukan pejabat. Pejabatnya pintar bohongi, sudah tahu banyak yang bohong kok masih saja. Nah kan begitu, kalau sudah tahu bohong ya sudah. Sudah bohong masih saja. Nah ini, kemudian bagaimana kalau ketika si duit sama mereka? Karena Anda tahu bahasanya umumnya seperti itu, maka duit itu adalah bukan untuk tujuan yang baik. Kalau dia memang tidak pantas, Kalau dia pantas menjadi pejabat, enggak kasih duit pun kita wajib memilih. Lah kalau dia tidak pantas kok ngasih duit, menjadi lebih tidak pantas lagi. Yang pantas jadi pejabat kok ngasih duit, menjadi tidak pantas. Karena apa? Ngasih duit enggak benar tuh, minta kepemimpinan jadi enggak benar. Jadi yang pantas menjadi pejabat, yang pantas jadi bupati, yang pantas jadi wali kota, yang pantas jadi gubernur, kok ngasih duit, menjadi tidak pantas. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan kepemimpinan tidak diberikan kepada yang meminta. Kalau ada yang meminta tidak kita beri, ya ini tidak pantas. Kemudian yang tidak pantas, ya ngasih duit dipilih tidak? Ya tetap nggak dipilih. Kalau tidak pantas ngasih duit, maka duitnya nggak benar. Duitnya haram. Kenapa? Anda tahu dia membayar itu adalah karena Anda ingin memilihnya. Maka Anda tidak boleh menerimanya. Nah kalau sudah terlanjur menerima habis bu ya duitnya, maka kalau sudah terlanjur menerima dan sudah habis duitnya, kalau masih ada kembalikan. Kalau sudah habis, yang sudah terlanjur menerima dan duitnya habis, itu sudah dosa. Maka jangan dosa yang kedua, memilih dia itu dosa lagi. Nah, pilih dosa dua, satu atau gak punya dosa. Gak punya dosa, jangan diterima. Kalau sudah menerima, jangan dipilih dia. Makanya yang sudah terlanjur menerima, jangan milih yang ngasih duit. Nah itu, para pejabat bingung nih, wah kurang ajar nih. Sudah terlanjur bagi-bagi duit, gak boleh milih lagi. Jadi kalau ibu milih dia, milih yang ngasih duit, ibu dosanya dua. Yang memilih orang yang ngasih duit, dosanya dua. Waduh, double. Mau satu atau mau dua? Mau satu. Jadi gak benar, jadi sudahlah jangan begitu. Baik, sudahlah jangan, hati-hati urusan yang demikian ini. Kadang-kadang kita itu salah pilih dan sebagainya. Akan tapi tetap kalau memang harus memilih, dahulukan dengan istikharah. Bersihkan hati Anda dari kecenderungan urusan duniawi. Kalau Anda memilih karena husnudzon murni, Anda tidak dosa. Misalnya Anda duga dia baik, sudahlah, sudah istikharah, maka insya Allah selamat. Biarpun ternyata yang dipilih kok setan, itu urusan dia. Yang penting Anda itu bukan ada. Makanya yang paling berat di sini ustaz. Lah ustaz kalau sudah tahu enggak benar kok masih milih, waduh tanggung jawabnya gede. Ustaz ini dibangunkan 5 lokal. Berapa ratus ribu? Ratus apa? Juta. Waduh langsung, wah insyaallah ini calon pemimpin yang baik seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah kita suatu ketika gemeteran saya melihat ada kiai menyanjung seorang pemimpin waktu itu, ini adalah Umar bin Khattab zaman sekarang. Waduh ini kacau ini. Kiai, ada kiai, duduk kita beberapa kiai. Kiai yang aneh itu, kayaknya bukan kiai, kayaknya pebisnis ngelamar, nyamar jadi kiai saja itu. Tapi dia pengikutnya banyak. Duduk kami dengan orang-orang begitu, pejabat nih. Subhanallah, dari awal akhir disanjung, subhanallah, bapak ini adalah orang yang ada khalifah apa Sayyidina Umar bin Khattab zaman sekarang adanya. Wah langsung kalau sudah begitu biasanya darah mudanya naik ini langsung begitu ini. Kalau tidak dibantah nanti biasanya malah kemana-mana. Kadang-kadang orang semacam itu menjilat berlebihan, sudahlah. Kalau Anda butuh untuk duit sendiri, mungkinlah dosa-dosa sendiri masuk neraka sendiri. Tapi jangan membawa orang ya. Para ulama, para ustaz, para kiai, para pembimbing di kampung, jangan dicerumuskan umat. Kalau Anda satu dosa saja nerakanya sudah dalam. Tapi kalau membawa dua orang lebih dalam, 1000 orang lebih dalam, apalagi kiai yang umatnya banyak, na'udzubillah. Gara-gara disumbang 6 miliar saja langsung menyanjung, ustaz besar. Wah, ini adalah apa gelarnya macam-macam itu sudah. Umar bin Khattab tadi itu. Allah, ini musibah. Jadi semoga Allah menjauhkan ulama kita dari sifat-sifat semacam ini. Kita punya ulama banyak, ulama soleh. Di Cirebon banyak ulama-ulama soleh. Yang subhanallah tidak peduli dengan sumbangan-sumbangan kayak begitu. Ada bantuan-bantuan semacam itu. Kami tidak mengatakan sumbangan dari pemerintah haram. Tidak. Sumbangan dari pemerintah tidak haram. Cuman ada sebagian orang yang tidak mau karena memang tidak mau berurusan dengan yang setengah-setengah, tidak jelas. Apalagi kalau calon. Sumbangan dari pemerintah itu lebih bersih daripada sumbangan daripada calon. Kalau sumbangan dari pemerintah itu, biasanya ada aturannya kan, dana yang harus dikeluarkan, ada dana yang harus diturunkan. Itu masih lumayan, biarpun sumbernya kan tidak jelas. Tapi masih lumayan. Tapi kalau calon-calon itu duitnya siapa itu? Hah? Duitnya siapa? Wong dulu waktu naik katanya nggak punya duit. Sekarang bagaimana kok punya duit banyak, masih bisa membayar miliaran dan sebagainya. Duitnya siapa itu semuanya? Pinjem. Pinjem ke siapa? Harus dibayar enggak pinjamannya? Kalau enggak jadi gimana? Berarti harus jadi. Setelah jadi, lihat gajinya berapa sih? Tanya gajinya Pak Bupati berapa? Gajinya Pak Wali Kota berapa? Dan gaji gubernur berapa? Coba ini, semuanya tahu gajinya itu. Bagaimana bisa membayar yang miliaran itu misalnya? Subhanallah. Maka memang harus banyak didoakan beliau-beliau itu. Karena beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin bupati kita masuk neraka, enggak ingin. Kita tidak ingin wali kota kita masuk neraka. Kita tidak ingin gubernur kita masuk neraka. Kita ingin semuanya masuk surga. Maka di majelis kita doakan mereka semoga semuanya cara berpikirnya berubah. Yang dipikir adalah dakwah-dakwah mengembangkan syariat Nabi Muhammad, memerangi kemaksiatan kemungkaran. Amin. Masuk surga ini insyaallah semuanya. Bapak ibu yang mendoakan pun ternyata mendapatkan kemuliaan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tertulis. Selesai ya? Tadi pertanyaan ibu apa? Itu janji-janji ya. Sudah paham ya? Terus pertanyaan tertulis. Assalamualaikum. Pasangan saya masih suka SMS-an, SMS-an dan Facebook-an. Wajar enggak kalau saya cemburu? Dia SMS dan Facebook-an sama mantan pacarnya. Kalau saya cemburu dia marah. Terima kasih atas jawabannya. Subhanallah. Tidak semestinya semacam itu. Orang mulia tidak akan berurusan. Ketahuilah. Kalau ini yang bertanya perempuan, kalau yang pertama adalah seorang perempuan yang ternyata suaminya kok masih SMS-an, Facebook-an sama mantan pacarnya, ketahuilah, itu bukan laki-laki yang baik. Paling tidak harus menjaga perasaan istrinya kan. Itulah salahnya kalau kita menikah bukan orang soleh. Menikah dengan perempuan yang bukan solehah. Sehingga masih sudah punya suami masih SMS-an, Facebook-an dengan laki-laki mantan pacarnya. Ada apa dengan mantan pacarnya? Kalau urusan bisnis mungkin urusan jual beli mas wajar. Tapi kalau sudah membahas itu artinya merusak hatinya. Sehingga yang rugi dia akhirnya apa? Kepada istrinya menjadi kurang cinta. Sebab setan itu mengiming-iming bahwasanya yang dimiliki orang lain seolah-olah lebih hebat daripada yang dimilikinya. Sehingga melihat perempuan lain itu adalah kalau setan dituruti, istrinya sudah cantik. Kadang-kadang melihat orang lain biarpun gak cantik, itu setan menggoda. Na'udzubillah, iblis itu. Maka jangan sampai ada yang semacam itu. Hindari untuk apa SMS-an, Facebook-an dengan mantan pacar. Artinya dia tidak tobat. Karena melakukan pacaran itu kan satu kesalahan. Bagaimana disambung lagi? Kalau mungkin sudah sadar sama-sama sadar, hanya dalam bahasa komunikasi selesai. Cuman paling enak adalah mantan pacarnya seorang laki-laki kan perempuan ya kan? Mantan pacar seorang laki-laki ke perempuan. Kalau pengen ngambil komunikasi, biar komunikasi sama istrinya saja. Komunikasi yang baik tidak harus dengan suaminya. Sehingga perempuan dengan perempuan lebih nyaman urusan dagang dan sebagainya. Cuman setan lebih dahsyat wahai kaum muslimin dan musliman. Kadang-kadang semacam itu. Apalagi yang sudah punya kisah pacaran, itu setannya lebih gede. Sehingga rumah tangga dirusak oleh setan diiming-imingi. Coba kau nikah dengan dia. Coba kau nikah dengan dia. Padahal kalau nikah dengan dia bisa saja lebih hancur, nyungsep lagi. Karena memang itu adalah iming-iming. Coba kau menikah dengan dia. Selalu begitu. Karena belum tahu app-nya kan, belum tahu jeleknya kan. Ya. Yang tahu kan baiknya waktu ngapel. Waktu ngomong. Sebab kalau namanya pacaran tuh selalu bohongi. Yang biasanya ngomong kasar, kalau lagi pacaran masa ngomong kurang ajar, kalau ada begitu. Sisiran, bagus nabi ini. Pacaran, bohong semuanya. Ya kelihatan baik-baiknya semua, padahal dia adalah penjahat besar. Kan begitu gak tahu kita. Makanya tidak seperti ini wahai orang soleh. Jika yang melakukan SMS dan Facebook kan sama bekas pacarnya adalah orang soleh, maka hentikan itu semuanya. Pertama menyakiti istri Anda. Yang kedua adalah menjadikan hati Anda rusak. Sebab setan itu menggoda pinter. Orang lain yang bukan istrimu seolah-olah lebih asik daripada istrimu. Padahal kadang jauh. Begitulah setan menggoda. Dan begitu juga para wanita. Lupakanlah cerita-cerita masa lalu. Mungkin itu kisah waktu belum ngaji. Lalu sudah ngaji kan lain cerita. Belum hadir di majelis ini dulu. Yang lalu berlalu. Biarlah berlalu. Cuman jangan sampai disambung dengan kisah-kisah kayak begitu. Menyakiti suami. Haram. Dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkutuk sepanjang waktu. Satu. Yang kedua adalah menjadikan hati Anda rusak. Kalau hati Anda rusak, subhanallah. Pengabdian kepada suami kurang. Ini. Akhirnya banding-bandingkan. Itu tadi muncul. Aku dulu sudah dilamar itu. Coba saya nikah dengan dia. Kan tidak kayak begini nasibku. Allah. Subhanallah. Kayak tahu nasibnya saja. Padahal kalau sudah, ya sudah kamu dengan dia saja. Enggak berani itu perempuan biasanya gitu kan. Memang kadang-kadang wanita itu kalau sudah emosi maunya cerai-cerai, pisah-pisah dengan dia saja. Sudah, ya sudah pulang saja. Nangis dia. Allah. Wahai para wanita, jadilah wanita yang mulia ya. Jaga hatimu. Bahkan setiap saat kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Dan jangan sampai mataku lirik-lirik dan hatiku bercabang. Itu penting. Supaya hatinya semakin cinta kepada pasangannya. Kalau sudah hatinya semakin cinta pada pasangannya, semakin indah di dalam mengabdi, indah dalam berkorban. Ini semuanya. Jangan sampai kayak gini. Kalau saya cemburu dia marah. Terima kasih, subhanallah. Maksudnya gak boleh cemburu terus. Istrinya biar dibawa orang begitu. Siapa? Senenglah wahai para suami kalau istrinya cemburu. Dan senenglah para istri jika suaminya cemburu. Cuman cemburu sendiri ada aturannya. Tidak boleh cemburu lalu melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Baik. Kayaknya sudah cukup sampai di sini saja. Ada pertanyaan tapi panjang ini. Atau ada dijawab saja? Mana pertanyaan yang lain yang lebih dekat? Aula, pertanyaan yang kemarin tolong tetap dibawa di sini. Sudah dia sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan. Siapa yang kumpulkan pertanyaan? Wahyudi di mana Wahyudi? Mana pertanyaannya Wahyudi? Jadi pertanyaan jangan dibuang yang belum pernah dijawab, kasihan ya. Karena pada suatu ketika akan dijawab. Karena tidak bisa semua pertanyaan dijawab di sini. Mana tugasnya mana? Mana pertanyaannya? Kalau baru ditanya baru ini dikumpulkan, jangan ada satu lembar kertas yang hilang. Mana? Baik. Baik, jadi ini ada di antara minta doa. Ini pertanyaan banyak dan panjang, tidak kita baca. Kalau pertanyaan praktis yang simpel-simpel gitu ya. Baik. Mana ya Walid? Mana? Fin. Mana pertanyaan? Kalau tidak dikagetkan begini tidak sadar. Memang kebiasaan. Yang gede yang kecil sama. Baik. Buka baca pertanyaan lagi. Satu dua lagi. Buka lagi pertanyaannya. Yang mau bertanya silakan. Baik, dipersilakan lagi kepada para jamaah yang mau bertanya. Mangga. Yang bertugas dan temannya dihukum. Semua pertanyaan diketik dan disetorkan nanti. Diketik. Hari ini diberesin semuanya. Pertanyaan sudah masuk, siapa Wahyudi sama yang lainnya, dihukum bahwasanya semua pertanyaan segera diketik dan disetorkan nanti. Tidak boleh semacam itu nanti. Karena banyak pertanyaan. Ilmu itu didapat justru dari yang bertanya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar permasalahan apa yang harus dibahas, dengan pertanyaan kita sadar. Nah, baik, fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya mau tanya di luar tema. Berhubung sebentar lagi menjelang bulan Safar. Safar biasanya ada tradisi afem dan rebo wakasan, rebo bekasan. Afem. Afem, ada kue afem. Ini mohon penjelasan apa ada afem. Ya. Apa ada historisnya atau gimana? Demikian Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan mengenai yatim piatu, Buya. Apa itu? Ya, yatim piatu. Saya pernah dengar ceramah dari Buya bahwa kita menyantuni anak yatim piatu itu harus seakidah gitu. Yang saya tanyakan di sini, misalkan kita mau ngasih rumah panti asuhan gitu Buya, untuk mengetahui bahwa itu seakidah itu gimana caranya? Terus kalau kita misalkan di rumah makan gitu Buya, kan ada kotak atau untuk memberi apa sedekah untuk panti asuhan ini apa gimana gitu Buya, untuk mengetahui bahwa itu seakidah itu gimana Buya? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah apem. Apem itu jenis makanan kan? Makanan. Jadi makanan kalau ditinjau dari segi makanannya enggak ada masalah. Akan tetapi apa daripada maksud itu semuanya? Sesajen kalau ditinjau dari segi masalah kan dari segi makanannya adalah nasi yang dilancipin begitu ya. Dan ada apa? Tumpeng. Kemudian ada daging ayamnya dan sebagainya. Itu kan biasa. Ayamnya disembelih. Kemudian ayam. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau sudah disajikan untuk sesajen, disajikan untuk Nyi Roro Kidul atau siapa. Nah itu menjadi haram. Dan itu mengarah kepada kesyirikan. Bahkan bisa saja itu syirik. Syirik itu sendiri. Karena mempersembahkan itu semua. Makanya unik. Ada makanan dihanyutkan di laut. Ada enggak? Nah ini yang enggak benar. Siapa yang makan ikan? Ngasih makan ikan sih boleh. Insyaallah warga Cirebon ini akan memberikan makan ikan di laut. Bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah keyakinan, bukan ngasih makan ikan. Dewa-dewinya yang ada di situ deh. Dewa-dewi itu kan keyakinan enggak benar. Apem itu sendiri sama kayak makan itu. Cuman maksudnya orang ngasih apem itu apa? Kalau dihubungkan dengan biasanya apem itu digunakan untuk selamatan-selamatan. Jadi kalau di masyarakat Jawa itu kalau ada selamatan itu harus ada apemnya. Selamatan itu adalah sembelihan karena Allah, untuk Allah. Kemudian berikan sedekah kepada orang juga karena Allah. Pulangnya jadi berkat, kan begitu. Diberkatkan ada apem, apemnya. Kalau sudah apemnya itu biasanya orang ngerti. Ini adalah selamatan kematian. Kalau enggak ada apemnya mungkin syukuran rumah. Kalau ada apemnya. Karena apem itu maksudnya dari kata afun. Mungkin begitu dulu. Jadi semoga Allah ngampuninya. Jadi ada tafa'ul. Jadi tafa'ul itu diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau bapak ibu ngakai-ngakain anak, lalu menyembelih kambing, diupayakan kambingnya, motongnya, tulangnya jangan hancur kalau bisa. Kemudian masaknya yang manis biar akhlaknya anaknya mah manis. Jadi afem itu mungkin maknanya seperti itu. Pokoknya dijauhkan dari keyakinan menjadi halal. Keyakinan yang aneh-aneh. Kalau keyakinan semoga dengan ini Allah mengampuni dosa, boleh. Jadi bisa tanda saja afem, maafun, afem sebagai tanda bahwasanya ini adalah dengan harapan, dengan sedekah yang diberikan, semoga Allah mengampuni. Jadi enggak ada masalah, yang menjadi masalah keyakinan apa. Kalau ada orang buat nasi tumpeng, ya kan? Diadakan di pondok nasi tumpeng, nasi lancip, ya kan? Syukuran karena ada yang hafal Quran. Masa enggak boleh dimakan? Ya boleh dimakan, hanya nasi saja bentuknya lah lancip, ya kan? Begitu saja. Kemudian, tapi kalau sudah taruh di pinggir sungai, ditinggal, ya sayang dong ya. Ngapain ditinggal ya? Atau itu. Jadi yang menjadikan masalah adalah keyakinannya itu apa. Dan insya Allah masyarakat Jawa yang mengadakan apem itu biasanya untuk acara-acara kemuliaan, acara-acara selamatan, sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Tapi sudah apemnya di bawah pohon beringin itu bermasalah. Apemnya di bawah pohon beringin sampai di kuburannya mbah. Nggak tahu tuh mbah siapa. Sama di samping candi apa, itu bermasalah ya. Tidak ada masalah kalau apemnya di masjid. Insya Allah besok kirim apem untuk 4.000 orang, boleh. Ya besok insya Allah buat apem majlis akan depan. Insya Allah saya membuat apem, ya boleh lah. Baik, ini saja. Kemudian masalah anak yatim. Baik, Rebu Wekasan itu adalah satu isinya apa dalam Rebu Wekasan? Rebu Wekasan kan artinya rebu akhir dalam bulan Safar. Rebu Wekasan. Jadi Rebu Wekasan adalah tidak ada kelebihannya. Kelebihannya adalah kalau memang digunakan untuk ibadah. Jika ada orang mempunyai tradisi Rebu Wekasan, tradisi tahunan untuk berkumpulnya para jamaah yang dulu misalnya di daerah namanya daerah Gresik atau mana itu atau daerah itu ada Rabau Kasan, itu memang untuk mengumpulkan umat. Di situ diberi, dikenalkan kepada tradisi-tradisi Islam, dikenalkan kepada kemuliaan-kemuliaan, diajak ibadah bersama, maka itu bukan sesuatu yang jelek. Namanya itu sudah menjadi janji yang tidak pernah, apa, undangan yang tidak pernah undangan yang sudah pakai kertas. Pokoknya di sini ada namanya Rebo Bekasan, selesai. Orang pada kumpul di situ. Yang menjadi bermasalah kalau di dalamnya ada keharaman-keharaman. Sebab sebagian tempat Rebo Bekasan yang semula untuk orang beribadah, mengaji, kumpul, silaturahmi, dirubah menjadi macam-macam hiburan, segala macam, meramaikan. Itu menjadi haram karena itu. Jadi Rebo Bekasan sebagai hari tidak ada kelebihannya. Yang menjadi kelebih hari itu kalau digunakan untuk ibadah. Tinggal Rebo Bekasannya di mana? Lah kalau Rebo Bekasannya adalah di tempat-tempat yang ada kemaksiatannya, ya enggak benar. Tempat-tempat syirik, tempat-tempat ini enggak boleh. Rebo Bekasannya maknanya lain. Tapi Rebo Bekasan di sebuah pesantren biasanya digunakan untuk berkumpul, makan-makan, selamatan di situ, kemudian melakukan ibadah-ibadah. Selesai. Dikir-dikir bersama di Rebo Bekasan. Rebo akhir gitu saja. Mau dirubah judulnya. Rebo akhir bulan Safar gitu saja kalau enggak nyaman dengan Rebo Bekasan. Jadi yang dipermasalahkan adalah isinya itu apa. Jadi jangan sampai kita ngurus masalah hari. Ada orang mempermasalahkan 3 hari, mempermasalahkan 7 hari. Selamatan kok milih 7 hari? Enggak, itu sudah undangan secara otomatis. Jadi kalau ada orang meninggal, biasanya 7 hari kita kumpul lagi di sini untuk silaturahmi, makan bareng dan sebagainya. Kalau dirubah 11 hari, 15 hari juga boleh. Nanti kalau bapak-bapak mati boleh pesan saya, tolong nanti kumpulnya orang 12 hari sama 24 hari juga boleh. Enggak ada masalah. Cuman repotnya ngitungnya. Jadi hari tidak ada kelebihannya kecuali karena ketakwaan, karena ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Jadi enggak ada kelebihan Rebo Bekasan sama dengan Rebo yang lainnya. Hanya biasanya itu jadikan momen bertemunya ulama, bertemunya orang-orang soleh, bertemunya kaum muslimin untuk dikenalkan kepada Islam. Sehingga kalau kami dengar bahwasanya sebagian para ulama dahulu dalam berdakwah menjadikan itu momen keramaian. Sehingga orang yang tidak Islam pun hadir. Sehingga ditampilkan di situ satu budaya-budaya Islam. Budaya-budaya Islam sehingga orang yang tidak Islam pun ikut hadir. Dan di saat mereka bisa hadir, baru setelah itu diberi sentuhan-sentuhan. Baru mereka akan kenal syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, menyantuni anak yatim. Kita memberikan makan anak yatim yang kafir pun boleh. Bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah jika Anda membantu anak yatim yang memang benar-benar bakal digedekan menjadi musuh Anda dalam urusan akidah. Kalau tetangga kita seorang Nasrani punya anak kecil, jangankan anak kecil, biarpun anak gede, bapaknya sekalipun kalau melarat, dia kita wajib ngasih makan. Bagaimana dengan anak yatim kok tidak boleh? Bukan begitu maksudnya ibu. Sekarang kalau ibu ingin membantu yatim piatu, sekarang banyak orang yang akidahnya itu suka ngantemin orang, nyaci maki orang. Jadi di sekolah itu memang dididik untuk mencaci maki orang. Maka haram kita membantu di tempat itu. Karena apa? Bukan dididik anak itu yang baik. Ada kan sekarang sekolah, dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka itu. Oh, neraka semuanya. Ada anak yatimnya. Lah Anda nyumbang ke situ. Berarti Anda akan menggedekan orang yang bakal merusak umat. Jadi enggak bolehnya begitu. Sudah jelas itu akidahnya dikit-dikit membid'ahkan. Ada di Cirebon, dikit-dikit menyesatkan, membid'ahkan, menyesatkan, membid'ahkan. Anda menyumbang ke tempat itu sebetulnya haram. Karena apa? Itu akan mendidik orang untuk memusuhi kaum muslimin. Sebetulnya ya mohon maaf yang anaknya sekolah di sana ya. Semoga Allah mengampuni Anda semuanya. Anda menyekolahkan anak di tempat itu, Anda ada sumbangannya sama. Anda untuk menggedekan syiarnya orang-orang fasik kayak begitu. Orang-orang ahli bid'ah. Itu orang sesat menyesatkan. Dikit-dikit membid'ahkan orang ahli bid'ah. Maka sebetulnya juga dosa di situ. Karena apa? Anda ikut menggedekan syiarnya. Menolongnya. Coba kalau Anda tinggalkan semuanya, dia tidak akan bisa berkembang, maka kesesatan-kesesatan tidak bakal berkembang. Itu saja ya. Jadi, adapun ibu pengin tahu bagaimana? Saya pengin tahu kalau ya bisa ditanya saja, ini dari yayasan mana? Dari yayasan kiai ini, oh ya kiainya kenal, tidak masalah. Kalau dia dari yayasan apa misalnya? Yayasan ini. Oh, itu kan yayasan yang enggak benar. Sudah jangan kasih. Tapi jangan pelit, masih ingat ya, jangan kasih tapi jangan pelit, maksudnya saya tidak boleh memberikan yayasan itu, karena apa? Mendidik anak untuk membid'ahkan orang lain, saya tidak boleh ngasih, tapi saya tidak boleh pelit. Kalau seandainya dia benar, saya kasih berapa sih? 50 ribu, keluarkan 50 ribu kasihkan ke tempat yayasan yang benar. Maka kalau Anda ragu, Anda jangan ngasih, tapi Anda jangan pelit. Kalau ada yang pengin yayasan mana yang benar, nanti bisa konsultasi kepada para asatid di sini pun bisa. Selain Al-Bahjah ya. Wah, ini kayaknya pengin di Sumbang. Enggak, kalau urusan anak yatim jangan dimasukkan ke sini. Tidak ada anak yatim di pondok ini. Semuanya bukan yatim ini. Tidak ada yatim Cina. Nanti kita tunjukkan di Jawa Timur, di Jawa Barat pun ada yayasan yatim piatu yang benar-benar orangnya tulus, ikhlas, sampai kita menemukan ibu kiai. Dia kiai itu rupanya kerja keras. Kiai kok cari duit? Saya heran. Rupanya kiai kerja, miara lele, miara ini, miara apa, segala macam. Rupanya dia itu cerita bahwasanya saya itu nanggung sekolahnya 100 lebih anak yatim. Sudah kiai, nyantuni anak yatim kok enak. Suk surga diborong sendiri ya. Bisa dibagi-bagi kepada ibu, saya ambilkan satu-satu. Ada ini. Jadi ada tempat-tempat yang mulia kayak begitu. Ibu bisa kita arahkan ke tempat itu. Kalau ada dana untuk yatim, bisa kita arahkan di Jawa Timur. Ada. Nanti bisa ibu kirim rekening saja ke sana. Tinggal ditampil namanya siapa? Namanya si A. Saya ingin biaya satu anak sampai dia selesai SMP atau SD. Anda bisa mengisi kirim terus. Terarah. Jadi kalau ibu pengen ngirim ke sana, bisa saja. Tapi kalau tidak jelas, jangan. Kadang-kadang itu pun tidak ada yayasannya. Hanya sertifikat saja, enggak pernah hidup. Dan lebih dari itu, alangkah banyaknya kejahatan di balik yayasan. Ada orang yang mencari duit dengan atas nama yatim piatu, ternyata hanya untuk ngedikin perut ustadznya sendiri. Yatim piatunya tetap melarat, na'udzubillah. Kalau Anda ragu tentang ke orang tersebut, maka Anda jangan memberi. Karena apa? Ini urusannya urusan berat. Kalau misalnya untuk dirinya, misalnya Anda melihat dia orang, Pak, saya pengen makan, saya enggak punya duit, Anda boleh kasih dia. Karena apa? Untuk dirinya. Tapi kalau atas nama anak yatim itu loh ya. Kalau Anda melihat tanda-tanda dia orang enggak benar, lah kalau Anda masih ngasih berarti Anda nolong dia untuk berbuat jahat. Tapi kalau untuk dirinya, Pak, saya enggak punya duit untuk makan siang, kasih enggak apa-apa. Biarpun kelihatannya dia bakal bohong, itu lumayan. Anda kasih enggak apa-apa. Tapi yang atas nama anak yatim ini bermasalah. Maka biasanya langsung cek bu secara benar. Dan kita tidak jarang, waktu di Karangjala dulu juga ada, kalau di sini jarang sekarang, biasanya langsung ke anak-anak. Biasanya ada orang datang atas nama anak yatim. Cuman saya tanya, ibu, punten mohon maaf, ini kertas ibu tolong tulis alamatnya dan kiainya, insya Allah saya akan datang. Dan insya Allah kita bisa bantu beras dan saya salurkan ke situ kalau ada orang. Lari, gak mau. Loh, ini gimana? Ya, makasih, kalau gak mau ngasih, ya sudahlah. Loh, bagaimana ini? Saya mau tanya alamatnya dan benar, kalau memang itu ada alamatnya, kan bisa saya salurkan nanti, saya survei ke sana. Ternyata banyak yang bohong. Ada di sebuah tempat, di pom bensin mana itu? Ibu dari kiai siapa? Diam lari, gak tahu lah dia. Coba. Ini memang ada orang, memang banyak bohong untuk urusan-urusan macam ini. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, kita akan tutup dengan doa. Apa ini? Innalillahi. Oh, ada yang sakit. Ada yang sakit ya. Ada salah satu orang tua dari kru radioku, Bang Riyad, sakit. Dan ada yang lainnya, banyak yang sakit ini. Ada minta didoakan. Fatihah buat anak yang sedang sakit. Habsah binti Haji Ibrahim. Yang sakit-sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan. Termasuk yang sakit pekerjaan, maksudnya yang punya amal-amal suka maksiat, semoga Allah memberikan tobat dan memberikan kesadaran dan mengembalikan ke amal yang soleh. Yang belum merindu kebaikan, semoga dirindukan kebaikan. Semoga dibencikan kemaksiatan. Dan semoga Allah muliakan semua kita. Dan juga semoga yang meninggal dunia diampuni oleh Allah SWT. Dimudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. Ada kebetulan salah satu seorang ustazah di Jawa Timur semalam juga telepon, dia akan melakukan operasi kanker, operasi berat, minta didoakan. Bunda ya, insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga itu cara yang terbaik dan semoga diberi kesehatan dan diberi kebaikan, kelancaran di dalam operasi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami ya Allah dengan pemimpin yang soleh. Muliakan kami dengan ulama-ulama yang salihin. Muliakan kami dengan suami-suami yang salihin. Muliakan kami dengan wanita-wanita yang salihah. Muliakan kami dengan anak-anak yang soleh. Ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa, ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin yang kau ridhoi, yang rindu kepadamu, cinta kepadamu, dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin yang pendusta, jauhkan kami dari pemimpin yang pengkhianat kami ya Allah. Dan jika ada di antara pemimpin-pemimpin kami adalah hamba-hambamu yang kau murkai, maka kami mohon detik ini, saat ini kami mohon, gantilah, berubahlah mereka menjadi manusia-manusia mulia, dan ridhoi mereka, ampuni mereka, bimbinglah mereka, dan jadikan keberadaan mereka sebab kebaikan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin orang-orang yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin orang-orang soleh. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini punya hajat. Hajat kami banyak. Kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah. Ada di antara kami yang baru pertama kali menghadiri majlis ini, maka kami mohon jadikanlah ini bukan kehadiran yang pertama. Semakin rindukan dia untuk majlis ini, yang sudah biasa di majlis ini ya Allah. Jadikan mereka ahli istiqomah, ahli istiqomah, ahli istiqomah ya Allah, hingga kau cabut nyawa mereka kelak dalam keadaan mereka tetap cinta dan rindu kepada majlis yang mulia ini. Dan kami mohon jika ada ya Allah yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami dari awal hingga akhir, jika ada yang hatinya tersakiti atau tidak merasa nyaman dengan kalimat kami, sungguh ya Allah, engkau maha tahu tentang hati mereka, maka gantilah ya Allah dengan kebahagiaan di dalam hatinya, gantilah dengan kebahagiaan, kebaikan dalam hatinya, dan bersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ampuni kami yang telah salah ucap, ampuni kami yang telah salah bertutur kata. Ya Allah, yang menyaksikan kami dan menyaksikan hati kami ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan hati kami, jauhkan kami ya Allah dari segala macam penyakit hati, dan jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan anak-anak kami dari minuman keras, jauhkan saudara sahabat kami dari minuman keras ya Allah, yang hina dan kau hinakan, yang menjadikan sebab tidak mencium bau surga, yang menjadikan sebab tidak kau lihat kelak di akhirat, yang amat minuman keras yang menjadikan sebab tidak bisa masuk surgamu ya Allah, yang menjadikan sebab tidak kau lihat mereka ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari minuman keras, dan kami mohon jika ada yang ada di tempat ini yang sering atau masih minum minuman keras ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada minuman keras ya Allah seperti telah kau bencikan kepada para kekasih-kekasihmu ya Allah. Sungguh kami pernah menyaksikan ada orang yang mula-mula minum minuman keras, akan tapi setelah itu benci, bahkan mencium baunya pun mau muntah ya Allah. Sungguh mereka adalah hamba yang kau pilih. Maka jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini yang masih minum minuman keras ya Allah, maka kami mohon berikan kesadaran dan bencikan kepada minuman keras tersebut, dan rindukan kepada ketaatan dan kemuliaan, kepada ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Rindukan kami untuk melakukan solat berjamaah, dan jauhkan kami dari meninggalkan solat berjamaah. Bantulah kami untuk solat berjamaah ya Allah, solat berjamaah, dan jadikan kami hamba-hambamu yang bisa memakmurkan tempat-tempat ibadah, yang memakmurkan majlis-majlis ilmu ya Allah. Dan jangan kau jadikan kami hambamu yang memakmurkan tempat maksiat, jangan kau jadikan kami hambamu yang memakmurkan tempat-tempat yang kau murkai ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha tahu tentang kami, engkau tak maha tahu tentang siapa kami. Maka kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan. Orang tua kami, ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami, orang tua kami, dan guru-guru kami ya Allah, ampuni mereka, berikan segala kebaikan kepada mereka. Dan kami ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan kirimkan ke tempat ini ahli iman ya Allah. Yang berjuang di tempat ini ahli iman. Yang membantu pesantren ini ahli iman. Jadikan mereka ahli iman yang sesungguhnya. Berikan ketulusan kepada mereka. Gantilah apa yang mereka guna, apa mereka berikan untuk pesantren ini, untuk majlis ini. Gantilah dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.